Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qadarullah syafa'al. Afan terlambat datang. Hayri fadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan di siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting, yaitu kitabun nikah yang diambil dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Ayuh lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Rencananya mau Anda selesaikan, namun karena waktunya cukup sempit, nanti kita lihat. Ayuh lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Berkata Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadzal mawdhu'u lahu ahamiyatun balighatun. Tema pembahasan tentang permasalahan nikah adalah perkara yang sangat-sangat penting. Ja'alatil fuqaha yaj'aluna lahu fi musanafatihim makanan rahban, yang para ulama ahli fikih menjadikan dalam tulisan-tulisan mereka tempat yang luas. Yufassiluna bihi ahkamahu, merinci hukum-hukumnya. Wa yuwaddihuna bihi maqasidahu wa atharahu, dan menjelaskan tujuan dan pengaruh-pengaruh dari permasalahan nikah. Ayat lima terkiram rahimani wa rahimakumullah. Apa sih nikah? Nikah adalah akdun syar'iyyun yaqtadi illal istimta'i kulli minaz zawjaini bil akhari. Nikah adalah akad syar'i yang dengannya seseorang suami istri menjadi halal untuk saling bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Ini pengertian nikah, sebuah akad syar'i yang dengannya seorang suami istri jadi halal untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Adapun manfaat menikah sangatlah banyak, sebagaimana yang antum ketahui. Yang pertama, sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis seseorang dengan cara yang halal. Yang kedua, untuk memperoleh anak keturunan. Yang ketiga, untuk menjaga kemaluan dari perkara yang haram. Yang keempat, untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia. Yang ketujuh, untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin sehingga membuat takut orang-orang kafir. Yang kedelapan, barakallahu fikum, untuk ketentraman, hidup tentram, kebahagiaan dari suami istri. Ayat lima terkiram rahimani wa rahimakumullah. Tema ini atau pembahasan ini sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah sangat-sangatlah penting, terutama bagi antum yang telah menikah dan akan menikah. Hukumnya bisa wajib, hukumnya wajib bagi yang telah menikah untuk mengilmui hal-hal yang terkait dengan permasalahan pernikahan. Yang sudah menikah juga, hal yang akan atau segera menikah juga wajib untuk mempelajari hal ini. Bukankah kita barakallahu'alaikum sering dengar dalam kitab atau belajar dalam kitab salah satu usul al-imam al-mujaddid Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah, beliau membawakan perkataan imam Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, bab tentang berilmu sebelum berkata dan beramal. Kemudian kita praktekkan. Kita nikah dulu apa berilmu dulu? Sudah pada belajar permasalahan nikah, dari awal sampai akhir. Pada prakteknya ya kita semua yang tahu sendiri. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, penting bagi kita untuk mempelajari hal ini. Ada yang sudah 10 tahun punya anak cucu, afwan, nah belum sempat belajar, Ustaz. Barakallahu fikum. Begitu juga yang bagi orang tua, mentang-mentang sudah menikah, sudah enggak penting-penting. Antum punya anak, selain buat diri antum, antum punya anak, punya putri, punya anak laki-laki. Nanti harus tahu hukum-hukumnya, sehingga barakallahu fikum, ketika antum menikahkan putri antum, di atas ilmu. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, berkata Imam Sa'di rahimahullah, kita akan baca kitab Bunikah dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Bidin. Kitabun Nikah wa huwa min sunanil mursalin. Kitabun Nikah, kata Imam Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah, wa huwa min sunanil mursalin. Pernikahan di antara sunnahnya para rasul. Wa fil hadis, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya ma'sar sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bisawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, apabila di antara kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Dikarenakan dengan menikah akan dapat lebih menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Wa malam yastati' fa 'alaihi bisawmi. Bagi yang belum mampu, maka baginya untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija. Dikarenakan hal tersebut akan menjadi tameng buat dirinya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, ini hadis dari sekian banyak hadis disyariatkannya untuk menikah. Bagi orang yang memiliki kemampuan, kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri, kemampuan untuk membiayai mahar, dan kemampuan untuk memberikan nafkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh, tumkahul mar'atu li arba. Seorang wanita dinikahi karena empat perkara. Lima liha, karena hartanya. Wahasabiha, karena garis nasabnya. Wajamaliha, karena cantiknya. Wadiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidatid dini taribat yaminuka. Pilihlah oleh kamu orang yang memiliki agama yang baik, niscaya engkau akan beruntung. Mutafakun alaih. Ini hadis yang kedua yang menganjurkan bagi kita, atau hadis yang kedua menjelaskan bahwasannya seorang wanita itu dinikahi karena beberapa hal. Karena hartanya, karena turunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilih yang baik. Naam, pilih yang baik agamanya. Kemudian kata Al-Syeikh Sa'di rahimahullah, wa yambagi an yatakhayyara dhata dini wa hasabi wal waduda wal waluda al hasibata. Sudah siyokianya bagi seseorang untuk memilih pasangan hidupnya yang baik agamanya, yang mulia nasabnya, yang penyayang kepada suaminya, yang banyak anak lagi mulia. Naam, berdasarkan hadis tadi, yaitu seseorang yang naam memiliki agama, akhlak yang baik, kemudian seorang wanita yang barakallahu fikum mudah untuk melahirkan, seorang wanita yang mencintai, menyayangi suaminya, kemudian juga mudah untuk melahirkan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul waduda waluda fa inni mukathiru bikum. Nikahilah oleh kalian seorang wanita yang penyayang, seorang wanita yang barakallahu fikum mudah untuk melahirkan. Dari mana taunya? Taunya bisa dari ibunya. Nyata saudarinya yang sudah telah menikah anaknya 10, kemungkinan besar wanita ini subur misalnya, atau lihat ibunya, atau lihat saudarinya, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, berkata Imam Sa'di rahimahullah, wa idza waqa'a fil qalb wa idza waqa'a fi qalbihi hibbatu imra'atin falahu ayyam dhura minha illa ma yad'uhu ila nikahiha. Kata Imam Sa'di rahimahullah, Apabila seseorang di dalam hatinya ingin menghibah, ingin melamar seorang wanita, maka dianjurkan baginya untuk melihat wanita tersebut, nazar ila ma yad'uhu ila nikahiha, untuk melihat wanita tersebut sesuatu yang dapat mendorong dirinya untuk menikahinya. Itu kata Imam Sa'di rahimahullah. Ketika seseorang hendak menikahi seorang wanita, maka dianjurkan bagi dirinya untuk melihat wanita tersebut, untuk menaldor wanita tersebut. Hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang sahabat yang hendak menikah, dari menikahi seorang wanita Ansor, apakah kata Rasulullah, anadharta, apakah engkau telah melihatnya? Qala, kata seorang sahabat ini, la, belum ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Fadhhab fanzur ilaiha, pergilah dan lihatlah dia. Fa inna fi ayunil ansari syai'an, dikarenakan pada mata orang Ansor itu terdapat sesuatu. Nah, itu dalil dari sekian banyak dalil. Ketika seseorang hendak menikahi seorang wanita, dianjurkan bagi dia untuk melihat wanita tersebut. Dianjurkan bagi dia untuk melihat wanita tersebut. Namun sebelum itu, apa hukumnya? Para ulama barakallahu fikum, hukumnya sebagaimana dalil tersebut, hukumnya sunnah bagi seseorang untuk melihat, menadhar wanita yang hendak dia nikahi. Kemudian barakallahu fikum, apa yang dilihat, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan yang nuru ila wajihi wal kafaini faqat, yaitu melihat wajah dan telapak tangannya saja. Ini madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Madhabnya Syafi'i, yang dilihat tangan dan wajah. Kemudian barakallahu fikum, sebagian lagi berpendapat yang duru ilama yadharu ghaliban kal wajhi wal yadaini wa ra'si wa rukbati wal qadamaini. Sebagian ulama mengatakan melihat apa yang biasa nampak, seperti wajahnya, kalau di rumah yang nampak kan wajahnya, kedua tangannya, kepalanya, betisnya, kakinya, itu boleh. Allahu a'lam bishawab, ini pendapat yang terpilih insyaallah. Yang dilihat adalah wajah, boleh rambutnya, boleh kepalanya, boleh kakinya, boleh betisnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian barakallahu fikum, di sana ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan ketika nazar. Yang pertama, an yughalliba ala dhannihi ijabah. Yaitu yang pertama, ketentuan atau syarat yang harus diperhatikan ketika seseorang ingin nazar seorang wanita yang hendak dipinangnya adalah, yang pertama, dugaan kuat kalau dia pinangannya, lamarannya akan diterima. Ini yang pertama. Syarat yang pertama yaitu dugaan kuat kalau pinangannya, lamarannya akan diterima oleh kuwalanah, maka boleh bagi dia nazar. Nah, kalau anak ingin menazar seorang wanita yang hendak anak nikahi, yang dugaan kuat wanita tersebut tidak akan mau, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Paham ya? Kemudian yang kedua, alla yaksuda taladzudzah. Yang kedua, tidak bertujuan untuk bersenang-senang, menikmati, tidak. Tujuannya adalah melihat, memastikan benar-benar ternyata sesuai informasi yang dia dapatkan, ternyata ahwatnya sesuai dengan kriterianya secara fisik, bukan dengan tujuan bersenang-senang atau menikmati wajahnya dan yang sebisa. Tidak. Ini syarat yang kedua. Alla yakuna bi khulwatin li'annaha ajnabiyatun anhu. Syarat yang ketiga, tidak boleh berduaan. Tidak boleh berduaan. Dikarenakan wanita tersebut ada wanita yang asing. Ini syarat yang ketiga. Barakallahu fikum. Yaitu tidak boleh berduaan. Harus ditemani mahram bagi seorang wanita. Tidak boleh berduaan. Syarat yang keempat, an yakuna aziman ala khidbati. Syarat yang keempat adalah dia benar-benar bersungguh kalau dia ingin menikahi wanita tersebut. Ingin melamar atau menikahi wanita tersebut. Bukan untuk main-main. Bukan untuk coba-coba. Tidak boleh. Syarat yang keempat, memang dia sungguh-sungguh berkeinginan untuk menikahi wanita tersebut. Nazarnya dia ingin memastikan benar gak sih, sesuai tidak, sesuai tidak dengan apa yang disampaikan kepada dirinya secara terkait dengan fisiknya. Ini yang keempat. Syarat yang kelima, alla takunal mar'atu mutajammilah. Syarat yang keempat, wanita tersebut tidak boleh berdandan bersolek. Wanita tersebut tidak boleh berdandan, harus apa adanya. Kenapa tidak boleh berdandan? Dengan dua alasan. Alasan yang pertama, annahu tadlisun bin nisbatil rajuli. Alasan yang pertama, kenapa tidak boleh berdandan ketika dinazar bagi seorang wanita? Dikarenakan dengan dandannya dia itu bentuk dari pengkaburan atau penipuan bagi laki-laki. Misalnya yang kulitnya kurang putih, karena bedaknya 1 kilo jadi putih misalnya. Atau yang rambutnya misalnya seperti apa, karena didandani jadi seperti apa misalnya. Itu yang pertama alasan. Itu bentuk mengelabui laki-laki yang menazarnya. Yang kedua, annahu fitnah. Hal tersebut akan menjadi fitnah, akan menjadi godaan bagi laki-laki yang menazar dia. Karena dua alasan inilah, tidak boleh bagi wanita itu berdandan, bersolek ketika dinazar. Gitu ya. Itu syarat-syarat dan ketentuan nazar. Dulu udah pernah tahu belum? Belum. Berarti bisa dipraktekkan ulang ya? Kan ilmu sebelum berkata dan beramal. Kalau dulu belum berilmu melakukannya berarti itu ya. Barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Boleh enggak dia nazar pakai foto? Jawabannya tidak boleh. As-suratu la takumu maqaman nazar. Gambar foto close up itu tidak menduduki kedudukan nazar. Li'anna taswira haramun. Dikata gambar foto haram. Li'anna surata la takumu maqamal haqiqiyah. Haqiqati. Dikarenakan foto tidak menduduki kedudukan nazar yang secara hakiki. Fa inna surata tajmalu insan aktsaru mimma huwa alaih. Dikarenakan foto bisa menambah kecantikan dari aslinya. Bisa. Kalau ingin terlihat cantik bisa pakai foto. Apalagi diedit sana, diedit sini. Maka tidak boleh. Kemudian ayat lihat al-kiram rahimani wa rahimakumullah berkata Imam Sa'di rahimallah, wala yahilu lirajuli an yakhthuba ala khitbati akhihi al-muslimi hatta ya'dana aw yatruka. Tidak boleh bagi seorang laki-laki menghitbah wanita yang telah dihitbah oleh saudaranya yang semuslim sampai laki-laki tersebut mengizinkan atau meninggalkan wanita tersebut, tidak jadi menghitbahnya atau menggagalkan hitbahnya. Paham ya? Tidak boleh ada laki-laki, ana misalnya, sedang menghitbah seorang wanita. Datang antum, misalnya seorang dari antum mentang-mentang lebih ganteng, lebih kaya, menghitbah wanita yang telah dihitbah oleh ana. Hukumnya tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yakhthu birajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruka. Tidak boleh seorang laki-laki menghitbah, melamar hitbahannya laki-laki muslim sampai laki-laki tersebut menikahinya atau meninggalkannya. Nah, maka tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Ada beberapa keadaan seseorang menghitbah saudaranya, hitbahan saudaranya atau terkait dengan masalah ini. Yang pertama, seseorang menghitbah seorang wanita dan sudah ada jawabannya, baik jawaban secara jelas atau secara ghairu sharih, tidak secara jelas atau secara sindiran, ya kamu diterima atau insyaallah nanti kita bicarakan kapan akadnya misalnya. Maka yang seperti ini hukumnya haram, tidak boleh. Sudah jelas dia diterima, si A diterima, datang si B, enggak boleh. Yang kedua, keadaan kedua, ada seorang laki-laki menghitbah melamar seorang wanita, sudah jelas ditolaknya. Afwan, putri saya masih ingin belajar. Alasannya bisa begitu. Enggak beberapa lama dapat kabar nata sudah nikah. Biasanya gitu. Ditolak. Maka yang seperti ini boleh orang lain untuk maju. Boleh untuk lain menghibah wanita tersebut. Kemudian keadaan yang ketiga yang belum jelas, diterima atau ditolaknya. Belum ada kejelasan diterima atau ditolak. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ringkasnya tidak boleh. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih kok gak boleh menghitbah hitbahan saudara laki-laki semuslim? Kenapa gak boleh menghitbah seorang wanita yang telah dihitbah oleh saudaranya semuslim? Bukankah naam sebelum tenda biru tegakkan atau janur kuning? Kenapa gak boleh? Hukumnya barakallahu fikum. Kenapa gak boleh? Hikmahnya, nah, karena sebagian ikhwan mungkin karena atau sebagian orang lah prosesinya assalamualaikum belum nikah kok, belum ada tanggal akad nikahnya, masih bisa, masih boleh. Tidak, dalam Islam kalau sudah dihitbah dan diterima tidak boleh ada orang yang maju yang lain. Nah, apa assalamualaikum hikmahnya haramnya menghitbah hitbahannya seorang muslim? Yang pertama, anna hadza tasarrufa min asbabil adawati wal baghdha bainan nas. Perbuatan ini sebab nimbulnya permusuhan dan kebencian, kebencian dan permusuhan di antara manusia. Coba kalau ana lagi menghitbah, sudah ana incer 1 tahun dapat dan diterima, tiba-tiba antum mentang-mentang lebih keren, lebih kaya, hitbah. Gimana perasaannya? Gitu. timbul permusuhan, timbul kebencian. Nah, ini tidak boleh. Yang kedua, hikmah yang kedua, anna hadza tasarrufa fi dhulmi lil khatibil awwal. Ini bentuk kedzaliman bagi penghitbah yang pertama. Itu alasan yang ketiga, hikmahnya. Yang ketiga, anna hadza tasarrufa fihi tazkiyatu li nafsi lil insan idza khataba ala khitbati akhihi ka'annahu yuzakki nafsah bihadza tasarrufi wa yadhummu ghayrah ka'anna lisan al halihi yaqulu anna awla min hadzal khatib. Laki-laki yang kedua, ketika dia mengkhitbah seorang wanita yang telah dikhitbah, yang telah dilamar oleh seorang muslim lainnya, seakan-akan dirinya mentazkiyah, merekomendasi kalau dirinya lebih mulia, lebih baik, lebih soleh, lebih takwa untuk wanita tersebut, untuk dirinya dibanding yang pertama. Gua ini lebih keren, lebih bertakwa, lebih soleh, kalau ngaji di depan, lebih dekat sama asatidz. Siapa sih dia? Barang kemarin sore. Udah gue maju aja. Merekomendasi dirinya seakan-akan lisan halnya. Lisan halnya merekomendasi dirinya yang seperti ini. Tidak boleh merekomendasi dirinya. Itu tiga hikmah kenapa tidak boleh menghitbah. Hitbahannya saudaranya semuslim. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah, wala yajuzu tasrihu bihibbatil mu'tadati mutlaqan. Tidak boleh menghitbah secara jelas bagi seorang wanita yang sedang menjalani iddah secara mutlak. Ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, atau ada seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya. Talak tiga, tidak boleh lagi suaminya untuk apa? Bukan statusnya bukan suami istri lagi. Paham ya? Ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau ditalak tiga oleh suaminya. Sudah ditalak ketiga kalinya, statusnya bukan suami istri lagi. Tidak boleh ada di antara kita misalnya datang lalu mengatakan saya mau menikahi kamu, atau datang ke walinya saya untuk mau menikahi dia dengan kalimat yang jelas seperti ini pada masa-masa dalam menjalani masa iddah, hukumnya tidak boleh. Paham ya? Seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, berapa masa iddahnya? Berapa? Sudah dibahas 1 tahun yang lalu, 4 bulan 10 hari. Belum 4 bulan 10 hari datang salah seorang di antara kita, mau tidak kamu menikah dengan saya? Atau ada seorang wanita yang ditalak tiga oleh suaminya, mau tidak kamu menikah dengan saya? Yang seperti ini tidak boleh. Dengan kalimat yang jelas seperti ini tidak boleh. Wa yajuzu ta'ridu fi hibbatil ba'ini bi mautin aw ghairihi. Boleh seseorang melamar seorang wanita dengan sindiran kepada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau berpisah dengan perpisahan yang dengan talak bain. Ana ulangi, boleh seorang laki-laki menghitbah, mengajak untuk menikah. Menghitbah itu mengajak seorang wanita untuk menikah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau seorang wanita yang ditalak tiga oleh suaminya. Berdasarkan firman Allah, wala junaha alaikum fi ma aradtum bihi min hitbatin nisa. Tidak mengapa atas kalian dari sindiran-sindiran kalian dalam menghitbah wanita. Naam. Seperti ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, belum habis masa iddah 4 bulan 10 hari. Masih 2 bulan. Boleh tidak seseorang menghitbahnya secara jelas? Jawabannya tidak boleh. Kalau secara sindiran boleh. Orang seorang wanita ditalak tiga oleh suaminya, statusnya bukan suami istri lagi, boleh enggak menghitbah secara jelas, mau tidak kamu menikah denganku? Misalnya jawabnya tidak boleh. Kalau dengan sindiran boleh. Contoh sindiran seperti apa disebutkan oleh saya di sini? Inni fi mithliki la ragibun. Aku sangat berharap dengan orang yang seperti dirimu. Seperti itu. Jelas apa maksudnya seorang janda digituin oleh seorang orang laki-laki yang soleh tentunya ya. Kemudian kata Syekh Sa'di, la tufawwitini nafsaki. Jangan jauhkan diriku dari dirimu. Ini kalimat hibah sindiran atau yang semisalnya. Insyaallah antum lebih jago lah daripada anak. Mungkin ada yang pernah mempraktekkan juga. Mana enggak bisa ya? Kayak gini-gini kurang pintar kayaknya. Lebih pintar antum. Seperti itu, sindiran. Nah, yang seperti ini boleh. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wa yambagi an yakhtuba bi aqdi nikahi bi khutbati Ibnu Mas'ud. Perhatikan ini. Bagi yang punya bapak yang sudah lewat, mungkin ya, mudah-mudahan terulang lagi ya. Sudah seyogianya untuk berkhutbah dalam khutbah nikah, yaitu khutbah Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahhuda fil hajah. Itu sahihnya supaya lebih ringkas. Dianjurkan ketika seseorang menikah itu ada khutbatun nikah. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Langsung Anda praktekkan khutbatun nikahnya. Ini praktek ya, contoh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Saya nikahkan kamu dengan putri saya misalnya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin cincin emas 10 gram dibayar kontan. Sebelum kalimat ini itu tadi khutbatul hajah. Apa khutbatun nikah? Innal hamdalillah nahmadu. Nanti kalau antum jadi wali pernikahan bagi putri antum, dianjurkan disunahkan membaca khutbah nikah sebelum menikahkan putri antum. Paham ya? Hukumnya sunnah. Yang wajib apa? Yang rukun nikah apa disebutkan oleh Syekh Sa'di, wala yajibu illal al-ijab, tidak wajib kecuali al-ijab. Apa itu ijab? Wa huwa lafdhu sadiru minal wali, yaitu ucapan yang terucap dari wali. Zawajtuka au ankahtuka, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu. Nah, seperti itu. Dan yang wajib juga al-qabul. Apa itu al-qabul? Wallafdhu sadiru minaz zauji au naibihi. Yaitu lafaz yang terucap dari seorang suami atau yang mewakilinya. Qabiltu hadha zawaj. Au qabiltu, saya terima nikahnya ini. Saya terima kawinnya ini. Itu yang wajib itu. Qabul ijab, ada ijab, ada qabul. Adapun khutbatun nikahnya hukumnya sunnah. Itu ayyuhal watal kiram rahimani wa rahimakumullah, selesai satu bab. Kita beranjak pada bab yang berikutnya. Bab syurutin nikah, bab tentang syarat-syarat pernikahan. Wala budda fihi min ar-ridha zawjaini. Tidak bisa tidak atau harus di antara syarat pernikahan adalah keridoan dari kedua belah pihak, suami dan istri. Harus ridho. Dalilnya mana? La tumkahul ayyimu hatta tustakmara wa la tumkahul bikru hatta tustakdana. Tidak dinikahkan seorang janda sampai dimintai perintahnya. Tidak dinikahkan seorang gadis sampai dimintai izinnya. Ini dalil barakallahu fikum tidak bolehnya atau memaksa seorang wanita untuk menikah. Wajib merupakan syarat pernikahan harus ada keridhaan dari kedua belah pihak, baik laki-laki atau perempuannya. Kalau janda, hatta tustakmar. Apa itu tustakmar? Ayat luba amruha, yaitu ayat luba amruha. Wala yuqadu alaiha illa ba'da ta'amura bidzalika. Tidaklah dia dinikahkan kecuali jika disuruh. Misalnya kita punya seorang atau ada di antara kita punya seorang kakak atau yang adik atau yang semisalnya janda, tidak boleh seantum menikahkan saudari antum atau putri antum yang janda misalnya tanpa dimintai perintahnya. Nah, wal amru yakunu binutqi, dan perintah itu dengan lisan. Nah, misalnya putri antum mengatakan, afwan bi, itu kayaknya cocok sama saya, tolong nikahkan saya dengan dan nikahkan saya sama dia. Itu seperti itu kalau janda. Adapun gadis adalah seorang wanita yang telah balig dan belum pernah menikah. Belum pernah menikah, yaitu dimintai izinnya. Izinnya seperti apa? Ya, tidak mesti harus diucapkan. Datang dalam sebuah riwayat, na'am antas kuta, yaitu cukup dengan diamnya. Perizinan menikahkan gadis itu tidak mesti harus diucapkan. Ketika gadis itu putri kita diam, itu menunjukkan dia mau dinikahkan dengan si bulan. Apalagi setelah diminta, diajak ngomong putri antum, kemudian diam, sering ngaca sendiri, nyisir sendiri, aduh alamat. Walaupun tidak pernah diucapkan, abi mau bi, senang banget bi sama dia. Karena apa? Karena hayanya, rasa malu yang begitu besar, maka diamnya cukup untuk kita simpulkan dia mau dinikahkan dengan si bulan misalnya. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, la budda fihi minal wali, tidak bisa tidak harus adanya wali. Seorang wanita dinikahin oleh wali. Dalilnya mana? Sebagaimana dalam sebuah hadis, yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini, la nikaha illa bi waliyin, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Yang bisa menikahkan adalah walinya. Seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, yang menikahkan adalah walinya. 6. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu walinya yang menikahkan. Ini syarat yang kedua. Di sana ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat wali. Yang pertama, balighon akilan. Walinya itu seorang yang balig dan berakal. Balig dan akal. Kalau ada dia punya saudara laki-laki misalnya gila, tidak berakal atau idiot, enggak boleh jadi wali. Yang kedua, an yakuna dzakaron. Laki-laki. Wanita tidak bisa menikahi dirinya sendiri kecuali dengan wali, dan walinya adalah laki-laki. Yang ketiga, an yakuna rasyidan. Rasyid apa ya? Rasyid itu mungkin cerdas, tidak akalnya tidak rusak atau agak-agak idiot atau yang semisalnya lah. Seorang yang rasyid yang tahu naam apa masalah nikah. Naam rasyid. Yang keempat al-amanah. Yang keempat al-amanah. Yang kelima ittifaquddin, sama seagama. Tidak boleh, tidak bisa dia punya saudara laki-laki kafir, enggak bisa jadi wali. Harus muslim. Itu syarat-syarat wali. Wallahu taala alam bisawab. Wal aula nasi bitazwijil hurrati, yang paling utama menikahkan seorang wanita merdeka abuha, bapaknya. Wa in ala, dan terus ke atas. Bapak, kalau enggak ada bapak, ternyata kakeknya masih ada, kakeknya. Tsumma ibnuha, kemudian anaknya, dan terus ke bawah. Itu barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yang aula menjadi wali. Bapak terus ke atas, kemudian anak terus ke bawah, terus ke bawah. Kemudian saudara laki-laki sekandung dari bapak dan ibu. Seorang wanita mempunyai saudara laki-laki satu ayah satu ibu. Itu. Kemudian saudara laki-laki sebapak, satu bapak lain ibu. Suma banul ikhwati li ghairi ummi wa in nazalu, dan seterusnya. Itu yang jadi wali. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, berkata al-Imam Sa'di rahimahullah, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, a'linun nikaha, umumkanlah, siarkanlah nikah. Naam, wa min i'lanihi shahadatu adlain, di antara bentuk mengumumkan pernikahan itu harus ada dua saksi yang adil. Naam, dua saksi yang adil. Wallahu ta'ala a'lam bi suwab. Naam. Ini syarat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Setelah ridho wali, kemudian saksi yang adil. Setelah ridho wali, kemudian dua saksi yang adil. Wa isharu wa idharuhu. Di antara bentuk mengumumkannya adalah memasyhurkan dan menampakkan pernikahannya, wa darbu alaihi dufi, dan memukul duf wa nahwihi, dan yang semisalnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa la sahidai adlin, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi adil. Namun disebutkan oleh Ibn Hibban rahimahullah, la yasihu fi dzikri sahidaini ghairu hadza khabar. Tidak sah menyebutkan dua saksi adil selain hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kebanyakan ulama memasukkan dua saksi adil sebagai syarat sahnya nikah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang menjadi saksi adalah yaitu yang adil. Allah taala alam di soal. Sebutkan itu apa makna adil. Yang jelas barakallahu fikum, salat lima waktu. Itu yang harus jadi perhatian. Kemudian berkata Imam Sa'di rahimahullah, Fa in udima waliha aw ghaba ghaibatan tawilatan aw imtana'a min tazwijiha kufu'an kufu'an zawjaha al-hakimu kama hadis al-sultanul waliyun man la waliyalah. Apabila tidak ada wali, seorang wanita tidak memiliki wali atau walinya enggak tahu kemana. Dia punya bapak, bapaknya dengar-dengar masih hidup tapi enggak tahu kemana, ada puluhan tahun. Enggak tahu juntrungnya, enggak tahu kemana, di barat atau di timur. Punya dia bapak, tapi enggak tahu di mana, enggak bisa dihubungi. Yang satu enggak punya wali, bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, dia seorang wanita sendiri, enggak punya saudara laki-laki dan seterusnya. Namanya satu lagi kasusnya, dia punya wali tapi walinya enggak tahu kemana, sudah enggak pernah bertemu, tidak bisa dihubungi dan seterusnya. Atau dia mempunyai wali namun walinya tidak mau menikahkan dirinya dengan tanpa alasan syar'i. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, al-sultan waliyyu man la waliyalah. Penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Wallahu ta'ala alam bi soa. Nah, ada satu poin yang sana ada perbedaan pendapat, penting bagian untuk menjelaskannya. Kalau yang tidak ada wali, jelas gak punya bapak, gak punya saudara laki-laki, maka yang jadi walinya adalah sultan. Yang dalam hal ini, yang diberikan kewenangan di pemerintah kita adalah mungkin KUA ya. Kemudian seorang yang wali, seorang wanita yang memiliki wali namun walinya tidak mau menikahkan dirinya, bapaknya misalnya. Anda gak mau menikahkan kamu dengan si Fulan misalnya. Apa itu misalnya? Gak mau, padahal orangnya baik, soleh dan seterusnya. Ini wanita ini bisa mengajukan, kalau setelah dibujuk-bujuk bapaknya gak mau, setelah kekeluargaan dan seterusnya, bisa dilewat ke mungkin ke pengadilan agama atau KUA secara administrasinya, Allah alam prosesnya, orang tahu pengadilan agama. Nanti setelah itu dilihat kasusnya, permasalahannya, kemudian nanti bisa dipindah kewaliannya. Dari bapak misalnya ada kakeknya, dipindah. Bapaknya gak mau menikahkan karena alasan yang tidak syar'i, dipindah sama pengadilan agama, diputuskan kakeknya yang menjadi wali untuk menikahkan putri ini, wanita ini. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita beranjak pada pembahasan atau bab yang baru. Babu syurutu fin nikah. Bab tentang syarat-syarat yang disyaratkan dalam pernikahan. Beda dengan bab yang tadi. Kalau bab tadi, bab syarat-syarat pernikahan, ridho, wali, ada dua saksi. Kalau ini, bab tentang syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam pernikahan. Misal, Anda mau menikahi seorang wanita. Wanita tersebut mempersyaratkan, saya mau dinikahi dengan syarat saya tidak mau dipoligami. Nah, itu. Contoh, saya mau dinikahi dengan syarat saya tidak mau dibawa keluar dari Pulau Jawa. Saya mau dinikahi dengan syarat ditambah nafkahnya, ditambah maharnya. Itu kita sedang membahas itu. Wahya ma yastarituhu ahadu zawjaini alal akhir, yaitu apa yang dipersyaratkan salah satu dari suami istri kepada yang lainnya. Laki-laki bisa mempersyaratkan istrinya, sang istri juga bisa mempersyaratkan calon suaminya. As-sahih. Nah, syarat ini terbagi menjadi dua. Sesuatu yang sahih dibenarkan dan sah. Maksudnya dibenarkan yaitu ka kastirati ala yatazawwaja alaiha. Kata Imam Sa'di rahimahullah, ini pendapatnya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Ini pendapatnya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Di antara syarat yang sah, yang boleh, yang dibenarkan, kata beliau, seperti seorang wanita mensyaratkan kalau dirinya ingin dinikahi, tidak boleh laki-laki tersebut untuk menikah lagi. Ini syarat yang benar, boleh, dibenarkan, kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Namun di sana ada pendapat yang lainnya. yang mengatakan syarat ini tidak dibolehkan, termasuk syarat yang tidak dibenarkan. Namun Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di di sini membolehkan. Kalau ada seorang wanita mempersyaratkan dirinya mau dinikahi dengan syarat calon suami tidak mau poligami, ini kata Syekh Sa'di boleh. Ini boleh. Alhamdulillah istri-istri kita tidak mempersyaratkannya. Betul kan? Betul, atau nikah enggak ada syaratnya kan? Tahunya setelah nikah. Ada untungnya ya. Itu ya. Kemudian contoh yang lain, wala yukhrijuha min dariha au baladiha. Boleh kamu menikahi saya dengan syarat aku tidak mau apa, dengan syarat tidak mau dibawa keluar dari rumahnya, desanya, kampungnya, negerinya. Calonnya misalnya dari luar negeri, dari Saudi. Boleh, tapi dengan syarat tidak mau dibawa keluar dari Indonesia. Boleh kamu menikahi saya dengan syarat gak mau dibawa keluar dari Karawang misalnya. Boleh. Yang ini boleh hukumnya. Dalilnya mana? Masuk pada firman apa sabda Rasulullah, inna ahaqqu suruti an tufu bihi mastahallaltum bihi furuj. Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah syarat yang dengannya dihalalkan kemaluan. Syarat dalam pernikahan. Kalau syarat-syarat yang lainnya aja kita diperintahkan untuk menunaikan, terlebih-lebih lagi kalau di situ ada syarat pernikahan harus ditunaikan. Gitu. Kalau antum setelah menikah, ketika menikah disyaratkan oleh istri antum dahulu tidak boleh menikah lagi, harus dipenuhi. Bagi yang berpendapat itu di antara syarat yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, kalau anak pendapatnya termasuk yang tidak dibenarkan. Anak ya, anak dalilnya nanti ada. Ini bukan tempatnya. Kemudian untuk membahas lebih lanjut, wa minha surutul fasidah. Yang kedua, syarat-syarat yang rusak, syarat-syarat yang batil. Ini enggak diperkenankan. Dan tidak boleh dan tidak benar dan tidak sah. Dan nikahi mut'ah. Seperti nikah mut'ah. Boleh kamu menikahi saya dengan syarat hanya seminggu saja. Ini nikah mut'ah. Nikah dengan waktu tertentu ketika akad disebutkan. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dalam satu bulan. Nah, misalnya seperti itu. Atau nikah tahlil. Nikah tahlil, ini yang kedua. Kamu boleh menikahi saya dengan syarat untuk mentahlil. Apa itu tahlil? Ada seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya. Sang suami ini tidak bisa kembali ke istrinya lagi selama-lamanya, kecuali istrinya telah menikah dengan seorang laki-laki karena didorong rasa ingin menikah. Setelah itu melakukan hubungan suami istri, setelah itu bercerai misalnya, atau suami yang baru ini meninggal, baru boleh. Kalau itu tidak terjadi maka tidak boleh. Nah, nikah tahlil ini seorang laki-laki menikahi seorang wanita dalam rangka untuk menghalalkan bagi suaminya atau mantan suaminya yang dulu. Maka yang seperti ini tidak boleh. Kalau ada seseorang misalnya keluarga, kamu bawa menikahi putri saya dengan syarat setelah melakukan hubungan suami istri kamu mencerai ini. Haram hukumnya, tidak sah nikahnya dan tidak menjadi halal bagi laki-laki yang dahulu mantan suami yang pertama kepada istrinya ini, mantan istrinya ini. Kemudian nikah usigor, ini pun tidak boleh. Nikah usigor pun tidak boleh. Wallahu ta'ala alam bi soal. Thank you. Apa yang dimaksud dengan nikah sigor? Nikah sigor adalah seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan syarat bapaknya tersebut, ulangi, seseorang misalnya ada A dan si B, contoh si A ini punya seorang anak putri, putrinya ini enam nah, putrinya ini dinikahi oleh seorang laki-laki. Dengan syarat laki-laki ini pun menikahi putrinya dia dengan si B, si A ini, dengan tanpa ada mahar. Paham ya? A dan B. A punya anak perempuan, B punya anak perempuan. Si A ini mau menikahkan putrinya dengan si B dengan syarat si B menikahkan putrinya dengan si A tanpa ada mahar. Paham ya? Ini kasih God. Mau saya menikahkan putri saya dengan Anda dengan syarat Anda menikahkan putrinya dengan saya tanpa ada mahar. Ini nikah sigor, ini pun tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bi suwab. Itu terkait dengan permasalahan ayat ayyuhal al-kiram rahimani wa rahimakumullah, syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam pernikahan. Ada syarat yang fasid, syarat yang sahih dibenarkan dan wajib bagi antum untuk menunaikannya ketika awal akad dipersyaratkan hal tersebut. Ada syarat yang fasid yang rusak. Syarat yang fasid ini tidak sampai, ada yang sampai membatalkan akad nikah, seperti nikah mut'ah, seperti nikah tahlil, ini membatalkan akad nikah, tidak sah nikah. Ada yang tidak sampai membatalkan akad nikah. Contoh misalnya, kamu boleh menikahi putri saya dengan syarat kamu harus meneruskan usaha bir atau usaha judi saya misalnya. Terjadi akad nikah, kemudian dia gak mau. Nah, ini sah nikahnya dan batil syaratnya. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Babu uyubi fin nikah, bab tentang aib-aib pernikahan. Idza waja'a hadu zawjaini bil akhari aiban lam ya'lam bihi qabla al-'aqdi kal junun wal jujam wal baras wa nawya falahu fashun nikah. Apabila salah seorang suami istri satu dengan yang lainnya memiliki aib yang tidak diketahui sebelum akad pernikahan, seperti gila, ternyata calon suaminya sebulan sekali stres, awalnya nggak tahu, tiba-tiba setelah nikah betul setiap tanggal tua stres ya, banting sana banting sini, besok lagi tanggal 30 stres lagi, stresnya berhari-hari kan, gila ini. Atau judam, kusta, atau baros, baros itu apa ya, sopak atau yang semisalnya, wanawiha atau yang semisalnya, falahu fashun nikah, maka bagi si wanita atau si laki-laki ini memiliki fas ke, memiliki hak apa, boleh baginya untuk fasah, membatalkan akad pernikahan. Ketika nikah dia tidak mengetahui sang laki-laki memiliki aib atau sang wanita memiliki aib. Setelah menikah ternyata ada aibnya, tidak dibilang sebelum pernikahan, sengaja disembunyikan misalnya, maka boleh bagi laki-laki tersebut atau bagi wanita tersebut yang melihat pasangannya ada aibnya, yang aib-aib yang teranggap tentunya, boleh dia untuk mengajukan fashu. Apa itu? Pembatalan akad nikah. Nah, ini ada di pengadilan agama. Nah. Contoh yang misal, wa idza wajadhu ininan, Anda berikan definisi dulu pengertian aib. Aib adalah kekurangan pada akal, kekurangan pada badan, kekurangan pada akal atau pada badan pada salah satu dari kedua belah pihak, laki-laki atau perempuan, yang akan menghalangi tujuan-tujuan dari menikah dan memperoleh kehidupan bahagia suami istri. Nah, itu aib. Aib itu baik pada akal, baik pada badan, yang akan menghalangi tujuan seseorang menikah, mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Contoh misalnya, antum punya istri, gila setiap akhir pekan, kira-kira tujuan antum menikah tercapai tidak? Pengen dilayani, pengen senang, dulu bujangan pusing, gak ada yang masakin, gak ada yang layanin, nyuci-nyuci sendiri, nyari makanan di luar, pengen di rumah. Punya istri, tentram, saling bertukar pikiran, saling menyayangi, ada yang layani, istrinya gila. Syukur-syukur atau enggak? Itu sup misalnya. Dicekek. Enggak tercapai maksud dari tujuan menikah. Nah, ini termasuk aib. Itu. Baik aib pada akal atau baik pada badan. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama mengkhususkan aib-aib yang boleh seseorang mengajukan pembatalan akad pernikahan, yaitu pas itu aib-aib tertentu. Ini aib-aib tertentu seperti tadi. Aib-aib yang terkait dengan kemaluan, kemudian gila, juzam, baros. Li'anna hadha huwal marwi 'ani sahabati fala nata'adahu ghairih. Ini kata sebagian ulama. Selain itu, kalau enggak gila, kalau enggak kusta tadi dan yang baros, maka kami tidak menilainya sebagai aib, buntung tangannya apa yang semisalnya, sebagian ulama seperti itu. Karena kata mereka, yang diriwayatkan dari sahabat ini hanya ini, yang lainnya kami tidak menganggap aib. Adapun sebagian yang lain seperti Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, huwa kullu aibin yamna'u istimta'u zawjaini au yanfiru an kamari au yahsa ta'diyati au la yahsi au la yahsulu ma'ahu maqsudun nikah min ar-rahmah wal mawaddah fa inna hadha yusbitu al-khiyar. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, segala aib yang menghalangi seseorang untuk bersenang-senang antara satu dengan yang lainnya, suami istri, atau membuat seseorang lari dari kesempurnaan itu, atau seseorang dikhawatirkan akan menyakitinya, atau dengan sebab aib itu tidak tercapai maksud dan tujuan menikah, maka itu teranggap aib dan baginya al-khiyar, pilihan untuk tetap melanjutkan akad pernikahan yang telah diakadkan oleh dia atau dia membatalkannya. Allahu a'lam bishawab. Anak pribadi cenderung kepada pendapat ini sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah pada kitab ini. Disebutkan di sini, idza wajadtuhu inninan, apabila didapati oleh seorang wanita laki-lakinya, afwan, inninan itu maksudnya important, maka diobati selama 1 tahun. Apabila dalam 1 tahun itu tetap seperti itu, maka seorang wanita ini boleh memilih untuk membatalkan akad nikah atau tetap melanjutkannya. Kemudian wa in utiqat kulluha, nah itu diantaranya. Allahu a'lam bishawab. Ada aib-aib yang terjadi di antara suami istri, ada aib-aib yang khusus bagi laki-laki dan ada aib-aib yang khusus bagi wanita. Itu terkait dengan permasalahan aib. Yang perlu diingatkan barakallahu fikum terkait dengan masalah ini, la yatimul fashu illa inda hakim wa dzalika sababain. Tidak sempurna pembatalan akad nikah kecuali di depan hakim. Hakim ini hakim ya, pengadilan agama tentunya. Tidak sempurna fasakh ini kecuali di depan hakim. Yang memutuskan fasakh ini hakim. Seseorang yang hendak memfasakh akad nikah, maka dia bisa ke pengadilan agama. Di sana nanti disebutkan, dibuat suratnya, mau ngapain, dibikin surat misalnya, alasan latar belakang kenapa ingin pembatalan akad nikah atau fasakh dan seterusnya. Nanti dilihat, ditentukan pengadilan harinya, kemudian ditimbang dan seterusnya. Tidak sempurna atau naam fasakh itu terjadi dengan di depan hakim. Hakim yang menentukannya. Karena dua sebab. Yang pertama liqat'in nizah, untuk memutuskan, untuk menyetop perbedaan. Nizah, perselisihan dengan hakim, karena punya kekuasaan, punya mandat dari pemerintah, maka akan berhenti itu. Saya putuskan fasakh bisa. Sudah. Yang punya kekuasaan ini hakim. Kemudian yang kedua, wali anna ba'dul uyubi mukhtalifun fiha wa hakam al-hakim yarfa'ul khilaf. Yang kedua, dikarenakan sebagian aib itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dengan diangkat kepada hakim, kemudian hakim memutuskan, maka terputuslah perbedaan pendapat. Misalnya sang laki-laki mengatakan, saya dapat faedah dari Ustaz Abdullah kajiannya, ini termasuk aib nih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, aib pada setiap segala sesuatu, kekurangan dari akal atau badan. Yang perempuan misalnya mendapatkan faedah yang lain, berbeda pendapat, kenapa kamu tidak bilang? Misalnya ketika saya mau menikahi kamu, kalau kamu punya aib seperti ini. Yang perempuan merasa tidak mempunyai aib. Ini bukan termasuk aib, bukankah aib hanya junun, bukankah aib hanya jujam, bukankah aib hanya baras misalnya. Ada perbedaan khilaf. Ketika diangkat kepada hakim, udah-udah lupakan Abdullah, lupakan si Allah, hakim apa putuskannya? Karena hakim negara kita misalnya memandang itu sebuah aib dan diputuskan misalnya fasakh misalnya. Yang dipegang adalah keputusan hakim itu. Dengan sebab inilah hakim yang tidak sempurna fasakh kecuali dengan hakim. Allahu taala alam bi shawab. Insyaallah mungkin dilanjutkan pada zuhur sedikit, lalu kalau ada beberapa pertanyaan insyaallah pada zuhur. Allah taala alam bisab. Kita tinggal satu lagi bab lagi insyaallah, bab tentang mahar. Anda cukupkan satu bab lagi terkait dengan mahar. Allah alam bisab. Insyaallah 5-10 menit kemudian kita jawab pertanyaan yang bisa dijawab. Subhanallahi wa bihamdika. Shadu ala ilahi anta astaghfiruka wa atubu ilaik.